Gue sebenarnya nggak suka sama lo. Hari ini kita bakalan bikin video tutorial bagaimana cara memelet orang. Di suatu hari saatku mulai merasa bosan di sebuah sosial media, ku kembali mengenal cinta. Hati ini kembali merasa berdegup kencang. Semua itu karena Dio. Mbah Dukun, ku cinta Dio, ku sayang Dio, rindu Dio, Dionya enggak. Tolonglah Mbah, bikin Dio cinta aku, apapun caranya, asal kena. Waduh, ini mah tarifnya kena 1 juta harganya. Kalau mau langsung kena, bayarnya harus di muka. Ya elah, cuma 1 juta. Nih, nih, nih, nih. Ambil aja, ambil. Karena yang terpenting Dio. Ku sayang Dio, rindu Dio, Dionya enggak. Tolonglah Mbah, bikin Dio cinta aku, apapun caranya, asal kena. Halo, aku mau minta maaf. Kemarin aku lagi dapet cin. Hey, what's up? Thank you udah nonton video ini. Thank you buat Bang Anji, lagu dia sumpah keren banget. Oh, kalau mau nonton video aslinya, kita cantumin di deskripsi kita. Kita sebenarnya lagi ngedit ini belum beres dan kita belum bikin closing. Jadi inilah closing kita. Thank you buat Dio. Nama dia benar-benar Dio. Makanya kita terinspirasi juga ya si Dio tuh. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Terus follow Instagram kita, apa mas? Rayu Putri. Rayu Putri, Scary Atina. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye, thank you.